Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puja dan puji total semuanya hanyalah milik Allah. Ujian apapun yang datang kepada kita pasti penyebabnya karena Allah menitipkan sesuatu pada diri kita, sehingga tidak layak menjadi rujuk dan takabur terhadap ujian, melainkan menjadi tawadu dan bersyukur. Hias tanahku merana, di setiap air mataku coba tetap membaca. Di antara bahasa hati dan amarah, langkah-langkah harapan yang hilang, lenyap bersama omong kosong yang membentang. Pastinya kebebasan pun masih terkekang, pedasnya air samudra dan kemunafikan. Sistem yang masih selalu menikam waktu kita, hak-hak yang selalu terlupakan, pedis mimpi yang menghampiri perjuangan kita. Kacamata diri tak dapat menatap pasti, sudut-sudut diskusi pun menjadi tak berarti. Apalagi yang harus ku mengerti, saat hari ini masih tak jauh lebih berarti dari setiap detik hidup yang penuh cacimaki. Di setiap malamku menyendiri, merangkum derita di setiap kesepian. Andai bisa kurangkai angkasa dan kutulis perasaanku padamu, akan kutuang hingga batas maksimal kemampuanku, agar kau mau mengerti di balik semua cerita nada bahasa yang pernah ada. Ku tak akan pernah melupakanmu. Dapatkah kau tetap bijak, walau kepercayaan tertikam dari belakang? Dapatkah termaafkan salah, lalu panjatkan syukur dan meredam prasangka? Reduksikan amarah di indahnya hegemoni kita, di hadirat ilahiku bertahan, dalam telapak tangannya ku berteduh, dan iman ini sejukkan nurani. Masih pedulikah Tuhan pada diri ini? Entahlah, bersyukur lalu ku bersujud, rebahkan lutut takkan ku ratapi maut. Di setiap batas waktu ku berserah, dan restui rencana perjuangkan takdir hidupku. Jika dapat ku bentangkan mimpi, dan izinkan ku menjinakkan duka, karena mata ini terlalu lelah menyimak derita, dan hati ini terlalu letih menapaki hari. Di setiap langkahku menyimak nestapa, waktu yang selalu melukis cerita, luka, duka, dan suka menjadikan semua kenangan yang penuh canda tawa. Kadang hari pula begitu membosankan, menyulut emosi di setiap batas-batas mimpi kita. Kau dan aku kawan, kita semua akan kukenang selalu di dalam hatiku. Biarkan setiap detik ini berjalan, dan waktu pun akan segera bicara. Dindanya cerita yang menghias arti perjalanan kita, kadang pula duka memiliki wejangan yang jauh lebih bermakna. Bersama air mata ku coba mengambil hikmah, dan mengevolusikan semua menjadi suka. Masih ingatkah kau, hei pembunuh asmara, saat kita tersenyum bersama dan kita selalu berangkulan bersama meretakkan masalah? Dapatkah kau belajar dari hari-harimu? Dapatkah kau kalahkan musuh terbesar dalam dirimu? Hatimu nurani, sikap introspeksi dan jati diri, akan keterbagi dan berakhir semua kepercayaan yang telah terbangun ini. Cinta kasih yang menyusuri di setiap mimpi, dan harapan yang menggarisi cita-cita. Langkah kadang begitu hampa, terlalu dingin dan tak bersuara, hingga di suatu saat nanti perjalanan ini akan segera berakhir. Dan tak perlu lagi duka, seperti saat kita selalu bersama. Saat kita selalu bersama menaklukkan semua, dari seorang yang takkan pernah melupakan kalian, Tufail Al-Ghifari. Duhai Allah yang Maha Kaya, ampuni segala kecerobohan kami atas semua nikmat yang Kau beri, ya Allah. Ampuni kepikiran kami menafkahkan rezeki yang Kau titipkan kepada kami. Ampuni keengganan kami menolong orang-orang lemah di sekitar kami. Ampuni kesombongan kami terhadap orang-orang yang tiada berdaya di sekitar kami. Ya Allah, tolongkan kami menjadi pribadi yang indah, ya Allah. Limpahi kami dengan rizkimu yang halal berkah melimpah, dan jadikan kami menjadi jalan bagi hamba-hambamu. Duhai Allah yang Maha Agung, jadikan siapapun yang menyimak ini menjadi orang-orang yang ikhlas menghadapi hidup kita. menjadi orang-orang yang terpelihara dari kezoliman terhadap siapapun, dan Engkau lindungi dari kezoliman siapapun. Ya Allah, selamatkanlah bangsa kami ini, ya Allah. Selamatkan negeri kami ini, ya Allah. Karuniakan kepada bangsa kami ini para pemimpin yang arif, ya Allah. Ya Allah, bangkitkan kepada kami para pemimpin yang bijak, yang benar-benar cinta kepada kebenaran-Mu, yang benar-benar hidup selalu dalam kebenaran-Mu, yang benar-benar berjuang untuk membela kebenaran-Mu. Engkaulah penggenggam setiap makhluk-Mu, ya Allah. Alhamdulillah, hidup di alam.